macam dunia bagi diriku seakan gelap. Di mana-mana langit bagai hitam bagi diriku terombang ambing penuh derita. Alangkah kejam dunia bagi diriku seakan gelap. Di mana-mana kejamnya dunia. Terombang ambing penuh cerita kejamnya dunia.